Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Amma ba'd, kita masih berada pada bab pertama dari kitab Tauhid berkaitan dengan bab haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'alallah. Haknya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya dan haknya hamba terhadap Allah. Penulis bawakan 5 dalil dari Al-Quran dan kita sudah sampai pada dalil yang kelima, tepatnya pada surat Al-An'am ayat ke-151. Maka bagi yang belum memegang kitab, hendaknya membuka mushaf surat tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan dimulai pada ayat ke-151 dan di situ letak yang dijadikan pendalilan oleh penulis Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman An-Najdi At-Tamimi rahmatullahi alaihi rahmatan wasi'ah. Sehingga pada matannya hanya disebutkan potongan ayat yang terkait dengan pendalilan bab di atas. Adapun pensyarah kitab Tauhid yang kita pakai adalah apa yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mensyarah dari mulai ayat ke-151, kemudian 152, dan juga 153. Nah, ayat ke-151 sampai ke-153. Yang tentu dengannya kita bisa mengambil faedah-faedah dari penjelasan beliau. Ayat ke-151, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. نعم. Berikutnya ke-152. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط La nukallifu nafsan illa wus'aha. Pembahasan terakhir sampai di situ, maka pada malam hari ini kita akan lanjutkan firman Allah Subhanahu wa taala berikutnya insyaallah taala. Kata Allah, wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Antum buka yang telah memegang kitab pada halaman ke-22, pada cetakan aslinya berbahasa Arab. Kata Allah berikutnya, wa idza qultum fa'dilu, dan kalau kalian berucap, qultum, kalian berucap, fa'dilu, maka berucaplah, berkatalah dengan adil, berlaku adillah kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Fi'il amr, kata perintah, i'dilu, berlaku, bersikap adillah kalian. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, maknahu ay qaulun taquluhu, maknanya adalah ucapan yang engkau sampaikan atau engkau ucapkan. Fa innahu yajib alaika an ta'dila fihi, wajib bagimu untuk berucap dengan adil. Mengucapkan perkataan dengan adil. Sawa'un kana dhalika li nafsik au ghairik. Baik keadilan itu ditempatkan pada kepentingan dirimu, ala ghairik, terhadap orang lain, au li ghairika ala nafsik, atau juga terkait dengan kepentingan li ghairik, orang lain, ala nafsik, kepada dirimu. Sebaliknya, tetap hendaklah keadilan ditegakkan di dalam berucap. Wa idza qultum, jika kalian berucap, fa'dilu, berlaku adillah. Au li ghairika ala ghairika, atau juga terkait dengan kepentingan orang lain, naam, terhadap orang lainnya juga. Au li tahakkum baina tsnain, atau terkait untuk menghukumi, memutuskan perkara, baina itsnain, antara kedua belah pihak yang sedang berselisih, maka hukumi, putuskan perkara itu dengan adil. Naam, demikian kata beliau. Wal wajib al adlu, maka kewajiban bagi setiap diri untuk bersikap adil. Idh al-adlu fil lughah al-istiqamah, di mana adil menurut bahasa Arab adalah maknanya al-istiqamah. Istiqamah itu adalah lurus. Nam, tidak condong ke kanan, tidak pula condong ke kiri. Itu istiqamah. Langgeng, lurus. Nam, di atas jalan yang telah ditentukan. Terkait sikap untuk berucap di sini, hendaklah bersikap adil. Nam, al-adlu, keadilan itu menurut bahasa apa? Al-istiqamah. Wadidduhu al-jawr wal-mail. Sedangkan lawan dari kata al-adlu, adil, yakni al-jawr. Al-jawr artinya kecurangan. Wal-mail, kecondongan. Memihak. Fala tamal, fala tamil yaminan wala shimalan. Maka kata beliau, jangan kau condong atau berpihak ke kanan dan tidak pula ke kiri. Bersikap adillah. 6. Sampaikan al-haq. 6. Walam yakul huna la nukallifu nafsan illa wus'aha. Dan Allah Jalla wa'ala di sini tidak menyatakan atau menambahkan setelah perintah tadi dengan tambahan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak membebani jiwa kecuali dengan kemampuannya. Allah tidak tambahkan itu. Berbeda dengan sebelumnya, sebelum perintah untuk bersikap adil dalam berucap, apa yang disebutkan di situ? Apa yang disebutkan di situ? Wa auful kaila wal mizana bil qisti. Pembahasan yang lalu menyebutkan, dan setiailah, tepatlah kalian di dalam takaran dan timbangan dengan adil. Bil qisti. Al-qisti juga maknanya keadilan. Kemudian selanjutnya, la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kami tidak bebani jiwa kecuali kemampuannya. Kalau sudah ternyata berusaha menimbang dengan cara yang maksimal, dengan cara yang sesungguhnya, berusaha dia tepat, kemudian ada kadang-kadang mungkin kurang tanpa sepengetahuannya, maka Allah Subhanahu wa taala memaafkan berdasarkan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Tapi beda ketika sesudahnya wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba, ucapkan dengan ucapan yang adil, walau kana dha qurba, walaupun itu sekalipun kepada dha qurba, orang yang memiliki qurba, memiliki hubungan karib kerabat dekat. Qurba dari kata qarib, qarib artinya dekat. Sekalipun kepada keluargamu yang dekat, sekalipun kalau memang dia salah, maka salahkan dia. 6. Dan Allah tidak menambahi la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kenapa? Kata Syekh Ibnu Taimin dijelaskan alasannya, li'annal qawla la yashukku fihi al-'adlu ghaliban. 6. Karena biasanya la yashukku, tidak terlalu sulit, al-adlu ghaliban, untuk bersikap adil dalam masalah perkataan. 6. Tidak menjadi beban untuk berucap saja dengan sikap yang adil. Asalkan dia mau, asalkan dia mengucapkan dengan dasar takwa kepada Allah, dia ucapkan semata menunjukkan yang hak itu hak dan yang batil itu batil, yang benar itu benar dan yang salah itu harus disalahkan. 6. Tidak ada kaitannya dengan perasaan, tidak ada kaitannya dengan pernah berjasa, pernah mengarahkan atau mengajak dia, menuntun kepada akidah yang benar dulunya. Kemudian suatu saat di perjalanan dari hidupnya dia salah, maka harus disalahkan. 6. Wa idza qultum fa'dilu. Jangan terbawa emosional, terbawa perasaan dan sebagainya dan sebagainya. Maka yang diikuti adalah al-haq, bukan karena sosok pribadi seseorang. 6. Maka oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak tambahkan sebagaimana pada perintah wa auful kaila wal mizana bil qist dengan tambahan la nukallifu nafsan illa wus'aha. Kemudian kata beliau, walau kana dha qurba. Beliau hendak melanjutkan penjelasan berikutnya. Sekalipun kepada dha qurba. Ay al-maqul lahu dha qaraba. Yakni kaum kerabat yang menjadi lawan bicara. 6. Fala tuhabihi liqarabatih. maka engkau tidaklah perlu untuk bermanis muka liqarabatih, karena hubungan kekerabatan dengannya. Artinya tidak perlu sungkan atau tidak enak perasaan dan sebagainya, tapi katakan secara benar, secara hak, secara adil. Nah, fatamilu ma'ahu ala ghairihi min ajlih, sehingga dengan sebab engkau masih tidak enak atau sungkan tadi, engkau akan condong bersamanya ala ghairihi min ajlih, untuk mengalahkan orang lain karena gara-gara dia. 6. Orang yang semestinya engkau bersama dengannya karena dia di atas al-haq, tapi karena sebab perasaan dan tidak enak kepada orang yang pernah memberikan jasa tadi, kemudian di suatu saat dia bersalah, maka kemudian menjadi sebab kecondongan. 6. Faj'al amraka ilallahi azza wa jalla, maka jadikan, serahkanlah urusanmu hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alladhi khalaqaka, yang mana telah menciptakanmu. Wa amaraka bihada, Allah yang telah perintahkan kamu dengan ini. Salah satu perintahnya adalah bersikap adil ketika berucap. Wa ilaihi satarji', dan kepadanya Allah kalian akan kembali. Wa yas'aluka azza wa jalla, madza fa'alta fi hadhihi al-amanah. Dan Allah akan yas'aluka, Allah akan menanyakan kepadamu, madza fa'alta, apa yang telah engkau lakukan, fi hadhihi al-amanah, terkait dengan amanat ini. Dicontohkan oleh Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah pada kelanjutan penjelasannya, waqad aqsama asyrafal khalq, dan telah bersumpah aqsama asyrafal khalq, sebaik-baik makhluk, wa sayyidu waladi Adam, dan sayyidnya atau tuannya anak cucu Adam, wa a'dalul bashar, dan manusia yang paling adil, yang paling adil, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah bersumpah, waimullah, waimullah, law anna Fatimah binti Muhammad sarqat laqata'tu yadaha. Disebutkan pada footnote di bawah hadits ini melalui jalan Aisyah radhiyallahu taala anha, dan hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah. Kata Rasul, beliau bersumpah, waimullah, demi Allah, law anna Fatimah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam saraqat, melakukan pencurian, Fatimah mencuri, laqata'tu yadaha, niscaya benar-benar aku akan potong tangannya. Artinya tidak pandang bulu. Apakah itu terkait ada hubungan darah dengan beliau, bahkan putri beliau sendiri, nam yang beliau cintai, nam jika melakukan kemungkaran, melakukan dari kesalahan, maka beliau haruslah menegakkan keadilan. 6. Maka Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan itu, dan telah ditegakkan yang terdepan oleh beliau, Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, Allah jalla wa ala berfirman, wa bi'ahdillahi awfu, dan terhadap ahdillah. Ahdillah artinya janjinya Allah. Dan terhadap janjinya Allah, awfu, hendaklah kalian setiai, kalian penuhi. Di sini adalah perintah berikutnya. Nah, untuk yang kesekian pada ayat ke-152. Kata beliau rahimahullah, qaddamal muta'alliq. Di situ dikedepankannya objeknya. Objeknya dikedepankan dulu. Mana yang dimaksud objek? Wa bi'ahdillah. Dan janji Allah. Kenapa janji Allah? Aufu, hendaklah kalian setiai. Maka objeknya dikedepankan, barulah setelah itu adalah perintahnya. Apa maksudnya atau fungsinya? Lil ihtimami bih, untuk mendapatkan atau menarik perhatian. Sebutkan dulu 6 masalah tadi, barulah kemudian ditunjukkan maksudnya. Wa bi ahdillah aufu. Maka dengan penjelasan ini, penjelasan para ulama, kita semakin lebih jauh memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa ahdullah, dan janjinya Allah, ahdullah itu adalah maknanya ma ahida bihi ila ibadih. Adalah janji yang diberikan Allah kepada hambanya. Berupa apa itu? Wahiya ibadatuhu subhanahu wa ta'ala bil wal qiyam bi amrih. Adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga menjalankan apa yang Allah perintahkan. Kama qala azza wa jalla. Sebagaimana diberikan contoh oleh beliau salah satu ayat, tepatnya pada surat Al-Ma'idah. Bisa dibuka surat Al-Ma'idah, tepatnya pada ayat ke-12. Walaqad akhadallahu mithaqa bani Israel wa ba'athna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. Dan sungguh-sungguh أَخَذَ اللَّهُ, Allah telah mengambil mitsaq, perjanjian kepada siapa? Bani Israel. Waba'athna minhum 12 naqibah. Dan juga Allah angkat, Allah utus dari mereka Bani Israel 12 naqibah, pemimpin. Waqala Allahu inni ma'akum. Dan Allah katakan, Allah firmankan, aku bersama kalian, kata Allah. La'in aqamtumus salata, selama atau jika kalian menegakkan salat, wa ataitumuz zakat, dan kalian tunaikan zakat, wa amantum birusuli, dan kalian mau beriman kepada para rasulku, wa azzartumuhum, dan kalian bantu mereka, wa aqradtumullaha, dan kalian berikan pinjaman kepada Allah, qardan hasana, dengan pinjaman yang baik. Maka Allah janjikan, la ukaffiranna ankum sayyiatikum. Selama kalian mau jalani perjanjian Allah tadi, apa itu tadi? La in aqamtumus salat, kalian mau tegakkan salat, wa ataitumuz zakat, kalian tunaikan zakat, wa amantum bi rusuli, kalian beriman, mau beriman kepada para rasulnya. Naam. Maka niscaya kami akan hapuskan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa kalian. Wala udkhilannakum, dan pasti kami akan masukkan kalian jannat, ke dalam jannah Allah, tajri min tahtiyal anhar, yang mana jannah itu disifatkan oleh Allah mengalir di bawahnya sungai-sungai yang demikian segarnya. Nah, Ini bukti bagi mereka yang memenuhi mitsaq, memenuhi ahdillah, perjanjian terhadap Allah. Dalam bentuk apa? Ibadah kepadanya dan memenuhi terhadap perintah-perintahnya. Hadza mitsaqun min janibil makhluq. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ini mitsaq atau perjanjian dari sisi makhluk. Makhluk menjalankan perintah, Allah akan balasi terhadap mereka. Berupa apa? Jannatin tajri min tahtiyal anhar. Maka di situ dari sisi Allah, mitsaq dari sisi Allah, janji Allah kepada makhluknya, Allah persiapkan al-jannah untuk mereka. Kemudian ayat 152 diakhiri dengan zalikum wassakum bihi la'allakum tadhakkarun. Zalikum yang demikian ini bagi kalian, wassakum bihi, Allah wasiatkan kepada kalian itu, la'allakum tadhakkarun, supaya kalian itu mau memahami. Nah, dengan pengakhiran ayat itu, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, hadhil ayah al-karimah fiha arba'u wasaya. Dengan ayat ini, maksudnya Al-An'am 152, fiha arba'u wasaya, ada empat wasiat. Minal Khaliq Azza wa Jalla, dari Allah sebagai pencipta, Allah Azza wa Jalla. Siapa yang bisa menyebutkan empat wasiat tersebut? Nam, apa wasiat yang pertama? Mustafa. Ya. Nah, bahasa Indonesianya apa? Taib, nah. Wala taqrabu malal yatim. Perhatikan awal ayat 152. Wala taqrabu malal yatim. Jangan kalian dekati harta anak yatim. Illa billati hiya ahsan. Kecuali dengan cara yang ahsan, yang baik. Hatta yablugha ashuddah, kelengkapannya. Sampai dia mencapai kedewasaannya. Sampai dia mengerti, bisa memilah-milah. Nah. Kemudian yang kedua, arif nam, wa auful kaila wal mizana bil qisti, dan setiailah takaran dan timbangan dengan cara yang adil. Yang kemudian Allah tambahkan, la nukallifu nafsan illa wus'aha tadi. Yang ketiga, sebelah kiri, Nurdin. Nam, yang baru saja kita bahas, wa idza qultum fa'dilu walau kana dha qurba. Apabila kalian berucap, maka berucaplah dengan cara yang adil, sekalipun kepada kerabat kalian yang dekat. Nam, yang keempat, Roni, wa bi ahdillahi aufu, dan terhadap janji Allah maka setiailah. Kita lihat penjelasan Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah memberikan rinciannya. Empat wasiat tersebut, al-ula yang pertama, alla naqrubu, supaya kita tidak mendekati, malal yatim, harta anak yatim, illa billati hiya ahsan, kecuali dengan cara yang baik. Nah, itu yang pertama. Ats-tsaniyah yang kedua, di samping kirinya, an-nuwaffiya, supaya kita menyetiai, al-kaila wal-mizan, takaran dan timbangan, bil-qisti, dengan cara yang adil. Al-thalithah, yang ketiga, an-na'dila idha qulla, hendaklah kita bersikap adil. An-na'dila idha qulna, tatkala kita berucap. Ar-rabi'ah, sebelah kirinya, an-nuwafiya bi'ahdillah, untuk kita menyetiai terhadap janji Allah. Kemudian kata beliau, wal ayatul ula fiha khamsu wasaya. Sedangkan ayat yang pertama, maksudnya ayat ke-151, fiha khamsu wasaya, ada 5 wasiat. Maka dengan ayat 154 ada 4 wasiat, saral jami' tis'u wasaya, maka jadilah seluruhnya tis'u wasaya, 9 wasiat. Ya, masih ingat apa wasiat, 5 wasiat pada ayat pertama, maksudnya ke-151? Naam, siapa yang bisa menyebutkan? Dibuka lagi halaman ke-21. Al-ula tauhidullah, perintah untuk mentauhidkan Allah. Ya. Al-thaniyah, yang kedua, al-ihsan bil-walidain, perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Al-thalithah, yang ketiga, alla naqtula auladana, kita dilarang untuk membunuh anak-anak kita karena sebab takut kesempitan atau kelaparan rezeki. Ya, ar-rabi'ah, yang keempat, alla naqruba al-fawahish, dilarang kita untuk naqruba, untuk mendekati al-fawahish, perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, yang tampak maupun yang tersembunyi. Al-khamisah, yang kelima, alla naqtula an-nafsah, kita dilarang untuk membunuh jiwa. Allati harramallah, yang mana itu dilarang oleh Allah, illa bilhaq, kecuali dengan cara yang hak. 5 ditambahkan dengan 4 pada 152 jadilah 9 wasiat. Wasaya. 6. Masih ada satu lagi wasiat berikutnya. Yakni apa yang tersebut pada ayat berikutnya ke-153. 6. Wa anna hadza sirati mustaqima, dan sungguh hadza sirati, inilah jalanku, mustaqima, yang jalan itu disifatkan mustaqima, jalan yang istiqamah, jalan yang lurus. Fattabi'u, maka ketika sifatnya demikian tadi, kalian tahu bahwa jalan yang Allah telah tunjukkan tadi melalui lisan Rasulnya itu jalan yang lurus. Fattabi'u, maka wajib bagi kalian untuk mengikutinya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, hadhihi hiyal wasiyatul ashirah, inilah wasiat yang ke-10. Sudah disebutkan 9 wasiat, maka diakhiri, ditutup pada wasiat yang ke-10, perintah untuk mengikuti jalan Allah yang mustaqimah. Nah. Faqauluhu wa anna hadha sirati, maka beliau lebih lanjut menjelaskan kata demi kata. Kata beliau, wa anna hadha sirati, dan sungguh ini jalanku yang lurus. Maknanya adalah yahtamil annal musyara ilaihi ma sabaq, mengandung pengertian bahwa yang diisyaratkan adalah ma sabaq, apa yang sudah disebutkan sebelumnya. Jalan yang mana tadi? Jalan yang telah Allah tetapkan dari wasiat pertama sampai wasiat ke-9 tadi. Nah, li'annaka law ta'ammaltahu wajadtahu muhitan bisyar'i kullih. Karena kalau engkau perhatikan, wajadtahu pasti engkau akan dapatkan muhitan bisyar'i. 9 perkara tadi muhitan bisyar'i, dilingkupi syariat kullihi semuanya. Dari mulai perintah untuk bertauhid, maka itu siratal mustaqim. Dari kemudian perintah untuk ihsan bil walidain, dan seterusnya dan seterusnya. Imma nassan wa imma imaan. Dilingkupi oleh syariat semuanya, baik berupa nas maupun berupa ima, berupa isyarat. Apa yang diisyaratkan melalui perintah tadi. Wa yahtamil annal murada bihi ma 'allama min dinillah. Dan bisa juga dimaksudkan berupa agama Allah, apa yang telah diketahui. Berupa agama Allah subhanahu wa ta'ala yang telah diketahui. Dan tentu untuk mengetahui ajaran Allah, ai hadzal ladzi jaa bikum bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni melalui yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Huwa sirati, maka itu merupakan jalanku. Naam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini jalanku yang lurus. Yang disebutkan dalam hadis penjelasannya Rasul ketika duduk bersama para sahabat, naam, kemudian beliau menggariskan tangannya di tanah dengan garis yang lurus. Beliau katakan hadhihi sirat. Naam, ini adalah sirat, jalan yang lurus. Naam. Hadzal sabil. Naam. Kemudian setelah itu beliau menggaris di sebelah kanannya garis yang lurus dengan sekian garis. Kemudian di sebelah kirinya pun dengan sekian garis. Maka kata beliau, garis-garis yang berada di sebelah kanan maupun kiri dari jalan yang lurus, pasti pada setiap garis-garis tersebut adalah syaitan menungganginya. Syaitan berada di atas garis-garis tersebut. Karena itu adalah as-subul. Bukan lagi sabil, bukan jalan yang satu yang lurus, melainkan as-subul, sekian banyak jalan yang di sana mengantarkan kepada kesesatan. Maka beliau bacakan wa anna hadza sirati mustaqima. Ini jalan yang lurus tadi adalah jalanku, kata beliau. Jalannya Rasul adalah jalan yang telah Allah tetapkan untuk mengetahui agama Allah subhanahu wa ta'ala adalah melalui apa yang disampaikan, apa yang telah dibimbing oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ai at-tariqul musil ilaihi subhanahu wa ta'ala, jalan yang menyampaikan, mengantarkan kepada Allah. Artinya seseorang tidak bisa beribadah kepada Allah dengan benar kecuali melalui petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang memilih jalan selain itu, maka dia akan tersesat, menyimpang sebagaimana firqa-firqa yang ada. Nah, baik dahulu maupun hari ini, semakin beraninya enam untuk secara terang-terangan mencerca, beristihza, mengolok-olok terhadap sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam di media. Naam, mengatakan bahwa semakin panjang jenggot seseorang semakin kurang kecerdasannya. Istihza kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bisa mengantarkan kepada kekufuran. Dan perkataan-perkataan yang lainnya. 6. Bahkan yang terakhir dia ucapkan, Sa'il Agil Sirat menyatakan bahwa jika nanti ditanya di kuburan, man rabbuk wa man nabiyyuk wa man wa madinuk, siapakah Rabbmu, siapakah Nabimu, apa agamamu, maka sampaikan kepada malaikat Munkar dan Nakir, bahwa kami rombongannya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Enam. Dengan lantangnya, dengan beraninya, dan tanpa ada rasa takut bahwa dengan ucapannya tadi bisa mengantarkan kepada kekufuran. Nah, wal'iyadzubillah. Maka kita hendaknya waspada dan berhati-hati dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah berada di atas tauhid, di atas sunnah. Kondisi zaman tidak menentu. Hitungan detik, hitungan menit, sekian kekufuran bermunculan. Wal'iyadzubillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 6. Was-sirat yudhafu ilallahi azza wa jalla. Maka as-sirat disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yudhafu ila saliki, dan disandarkan kepada penitinya yang menjalaninya. Siratullah, jalannya Allah yang lurus. Sebagaimana kemarin telah kita bahas, sesuatu yang disandarkan kepada Allah berarti memiliki kemuliaan lebih. Ya, syahrullah, baitullah, rasulullah, demikian pula siratullah. Nah, disandarkan kepada Allah dan disandarkan kepada pelakunya, karena pelaku yang merintis di atas jalan yang hak, maka dia memiliki kemuliaan. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas. Waktu hampir memasuki waktu Isya. Semoga apa yang kita bahas menjadi catatan amal saleh di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila ada benarnya semata-mata datang dari sisi Allah. Apabila ada kesalahan semata-mata kelemahan diri saya pribadi dan dari syaitan. Sebelum ditutup dari kajian ini, menyampaikan amanah. Sebagaimana yang telah disampaikan pada kajian Ahad tadi pagi, adanya undangan bagi antum. Undangan Walimatul Urus. Yang undangan ini berlaku untuk khusus ikhwan saja. Demikian yang diamanahkan. Terkait dengan menikahnya Akhina Agus Mulyadi. Yang beralamatkan di Jalan Ahmad Yani. Maka undangannya adalah setelah Isya 6 pada malam hari ini. Maka hendaknya kita berusaha untuk memenuhi undangan. Sebagaimana hadis yang sedang kita bahas. Hakul muslim alal muslim sittun. Hak muslim satu kepada muslim lainnya ada 6. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika dia mengundangmu maka penuhilah. Wallahu a'lam. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.